لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة كذا سورة البقرة وسورة كذا وكذا وكذا. Siapa yang menganggap tidak mengapa untuk dikatakan suratul Baqarah, suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Nisa, surah Yusuf dan lain-lainnya. Oleh yang kita bacakan tadi, kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al ayatani min akhir surat al Baqarah. Jelas. Dua ayat yang ada di akhir surat al Baqarah. Barakallahu fiikum. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari al-ayati al-bab. Hala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal nushur. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat ini di setiap malamnya, maka dia akan dicukupi. Dua ayat ini akan mencukupinya dari semua gangguan, dari semua godaan, dari semua perkara-perkara yang tidak dia senangi. Mencukupi dia dari kebaikan banyak mana yang telah kita lewati sebenarnya. Barakallahu fikum. Ini adalah pengulangan dari barakallahu fikum dari Imamul Bukhari, cuma babnya lain. Bab bolehnya mengucapkan suratul Baqarah. Adapun yang telah kita lewati bab keutamaan dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Jadi terkadang Imam Al-Bukhari mengulangi satu hadis karena judulnya yang berbeda. Barakallahu fikum. Yani ini dijadikan dalil untuk masalah ini, terkadang juga bisa dijadikan untuk masalah itu. Qala rahimahullahu ta'ala ba qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani 'Urwa 'an az-Zubair 'Urwa ibn az-Zubair an hadits al-Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn Abdul Qari annahuma sami'a Umar ibn al-Khattab yaqulu sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam, membaca suratul Furqan di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, fastama'tu liqiraatihi, maka aku pun mendengarkan bacaan dia. Fa idza huwa yaqra'uha 'ala hurufin katsiratin lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada beberapa huruf atau beberapa kata atau banyak kata, lam yuqri'niha Rasulullah. Rasulullah tidak membacakan seperti itu kepadaku. Ini bacaannya lain. Barakallahu fikum. Subhanallah. Fakittu an usawirahu bis salah. Hampir-hampir saja aku mencegatnya di dalam sholat. Fantazartu hatta sallama falabaktuhu. Aku pun menunggu sampai selesai dia melakukan sholat. Begitu dia selesai sholat, aku labaktuhu, aku langsung lilit dia dengan pakaiannya. Fakultu man akraka hadhihi surah allati sami'tuka taqra. Siapa yang membacakan dan mengajarkan kepada engkau surah ini, Al-Furqan ini, aku dengar engkau membacanya. Wala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepadaku adalah Rasulullah. Berkata Hisham bin Hakim bin Hizam, fakultu lahu, berkata Umar, kadzabta, dusta engkau. Tidak begitu Rasulullah mengajarkannya kepadaku. Wallahi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa aqra'ani hadhihi surah allati sami'tuka. Demi Allah aku telah membacanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak seperti ini yang diajarkan kepadaku oleh Rasulullah. Fantalaqtu bihi ila Rasulillah aquluhu. Aku pun membawa dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah inni sami'tu hadha yakra'u surat al-Furqan ala hurufin lam tukri'niha. Aku berkata ya Rasulullah, sungguh aku mendengar orang ini membaca surat al-Furqan tidak sesuai dengan bacaan yang engkau bacakan kepadaku. Wa innaka akra'tani surat al-Furqan. Engkau ya Rasulullah telah membacakan kepadaku surat al-Furqan. Ternyata beda dengan yang dibaca oleh orang ini. Faqala ya Hisham ikra'aha. Kata Rasulullah, wahai Hisham, bacalah. Faqara'ahal Furqan al-qira'at allati sami'tuhu. Perhatikan wajhu syahidnya sini suratul Furqan. Paham? Umar mengatakan suratul Furqan, Rasulullah juga mengatakan suratul Furqan. Faqala ya Hisham, ikrah, wahai Hisham, bacalah. Faqara'ahal Qur'an al-qira'at allati sami'tu. Maka Hisham membaca bacaannya aku dengar tadi yang tidak sama yang Rasulullah bacakan kepadaku. Maka Rasulullah hakada unzilat. Kata Rasulullah, demikianlah diturunkannya Al-Quran. Qala ikra'a ya Umar. Bacalah wahai Umar. Faqara'tuha allati aqra'aniha. Aku pun membaca sesuai dengan apa yang dulunya Rasulullah ajarkan kepada aku. Faqala Rasulullah hakada unzilat. Demikian pula lah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah innal Qur'ana unzilat ala sab'ati ahrufin. Faqra'uha ma tayassara minhu. Sungguh Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 logat, logat Arab. Faqra'uha ma tayassara minhu, maka bacalah sesuai dengan apa yang mudah. Apa yang mudah bagi kalian untuk membacanya. Masya Allah. Syahiduna di sini bolehnya mengucapkan suratul Baqarah, surah Al-Imran, suratul Nisa, suratul Maidah, suratul Furqan dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Bishr bin Adam qala akhbarana Ali bin Mushir qala akhbarana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qari'an yaqra'u min al-laili fil masjid faqala yarhamuhullah laqad azkarani kada wa kada ayatan asqattuha min surati kada wa kada. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang membaca Al-Qur'an di masjid. apakah membaca dari hafalannya atau dia dalam kondisi sholat membaca surah. Al-Muhim, Rasulullah SAW mendengar dia membaca surah. Faqala yarhamullah, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati orang itu. Baik. Demikian sesungguhnya kita banyak mendoakan saudara kita. Yarhamukallah, barakallahu fiik. Kemudian yani ahsanallahu ilaik. Doa. Masyaallah. Baik, jazakillahu khaira atau jazakallahu khaira diucapkan untuk anak-anak kita, barakallahu fikum, untuk keluarga kita. Barakallahu fiik. Baik. Doa-doa ini barakallahu fikum jika senantiasa terulang dan terulang, tentu akan ada pengaruhnya. Pengaruhnya, semoga Allah memberkahi engkau, semoga Allah menjadikan engkau lebih baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan untuk engkau dan seterusnya. Baik. Masya Allah. Nah, ini kalau orang yang baik di sekitar kita senantiasa kita mendengar kebaikan, doa-doa kebaikan. Tapi kalau orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak tertuntun, ya yang ada umpatan, makian, barakallahu fikum. Tidak ada kata-kata yang bagus untuk didengar. Dikit-dikit mengumpat, memaki, mencela. Subhanallah. Tapi kalau kita berada di bi'ah, bi'ah ini artinya komunitas apa bi'ah ini? Lingkungan. Kalau lingkungan kita lingkungan orang-orang baik yang senantiasa kita dengar dari mereka ucapan-ucapan baik, insyaallah telinga ini kalau mendengar baik dan hati pun baik, insyaallah enak. Tapi kalau kita senantiasa mendengar kata-kata yang buruk, kata yang jelek, subhanallah, kuping ini tidak senang untuk mendengarnya, hati apalagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamuhullah laqad adzkarani kada wa kada. Semoga Allah merahmatinya, sungguh dia telah mengingatkan aku surah ini yang aku afqattuha, yang aku lupa dari surah ini dan surah itu. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala, bab tartili fil Qur'an fil qiraati wa qulu taala waratil Qur'ana tartila. Bab tartil bil Quran, fil qiraah, membaca Al-Quran secara tartil. Dan Allah SWT berfirman, waratil Qur'ana tartila. Wa qawlu ta'ala wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin warattalnahu tartila. Barakallahu bikum. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu, dan Qur'an ini kami pisah-pisahkan. Tidak turun sekaligus 30 juz lah, sebagaimana yang diharapkan oleh orang Quraisy pada saat itu, la unzila alil Qur'anu jumlatan wahidah. Seandainya saja Al-Qur'an turunkan satu kali plak 30 juz. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan apa? Sesuai dengan waqa', sesuai dengan kejadian-kejadian, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Agar supaya apa? Lebih menancap, lebih membekas, lebih kuat dalam hati. Ketika ada masalah muncul, turun wahyu. Kan enak. Oh, masalah ini dulu ada wahyu begini. Hukumnya begini dan begini. Muncul masalah lain, turun lagi. Muncul masalah lain, turun lagi. Barakallahu fikum. Sehingga mereka sangat paham, mereka sangat mengerti tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Qulu ta'ala wa Qur'ana faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin. Demikianlah Al-Qur'an itu kami pisah-pisahkan antara ayat ini, ayat itu, surah ini, surah itu, supaya engkau membacanya kepada manusia. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Qala rahimallahu taala wa ma yukrahu ay yuhadda ka hadhi syi'ri fiha yufraku yufassalu qala Ibn Abbas firqatahu tafarraqnahu yani fassalnahu. Tidak boleh dibaca begitu cepat. Barakallahu fikum. Di sini kata, wa innamal ladzi yukrahul al-hadzu huwa al-isra'ul mufrid. Dengan bacaan yang begitu cepat sehingga tersamarkan sebagian huruf. Aw la yakhruju min makharijiha, atau huruf itu tidak lagi sempurna keluar dari makhrajnya. Saking cepatnya. Barakallahu fikum. Sementara yang namanya huruf itu ada makhrajnya, ada tempat keluarnya. Enak untuk kita baca dan enak pula untuk didengar oleh orang lain. Tidak boleh dibaca begitu kencang hingga tidak sesuai dengan apa yang diturunkan. Dan ini diingkari oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh sekedar untuk membaca cepat, tapi lebih cepat dari itu sehingga tidak tertunaikan huruf-huruf sebagaimana mestinya, itu yang dilarang. Masya Allah. Di sini kata Qunil Habib, kata wa inni la aqra'ul qur'ana fi thalathin qultu li ibni Abbas inni sari'ul qira'ah. Barakallahu fikum. Abi Hamzah mengatakan, Kultul bin Abbas, aku berkata kepada Abbas, ini sari'ul qira'ah, aku termasuk orang yang membaca cepat. Wa inni la aqra'ul qur'ana fi thalathin, sungguh aku bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam tempo 3 hari tok. Jadi satu hari itu 10 juz. Faqala la an aqra'al baqarata urattiluha atadabbaruha khairun aqra kama taqul. Kata Ibn Abbas, aku membaca suratul Baqarah, mentartilnya, mentadaburinya, itu lebih baik daripada aku membaca seperti apa yang kau katakan tadi. Subhanallah. Kata beliau, kalau engkau tetap baca cepat, in kunta labudda fa'ila faqra qira'atan tasma'uha tib'udunaika wa yu'iha qalbuka. Kalau engkau mau tetap membaca cepat, silakan, tapi hendaknya bacaanmu itu bisa memperdengarkan telingamu dan bisa dipahami oleh kalbumu. Masya Allah. Intinya boleh cepat, tapi jangan melampaui sehingga tidak tertunaikan huruf-huruf dari haknya. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mahdi Ibnu Maimun qala haddatsana Wasil an Abi Wa'il an Abdullah qala ghadawna 'ala Abdullah Ibnu Mas'ud fa qala rajulun qara'atul mufassal al-Barihah fa qala hadzan ka hadzi syi'r. Seorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku membaca suratul Mufassal tadi malam. Kata Ibnu Mas'ud, engkau membacanya seperti engkau membaca syair. Inna qad sami'nahu al-qira'ata wa inni la ahfadzul Qur'an al-Qur'ana allati kana yaqra'u bihinna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 18 surah min al-Mufassal wa suratain min Ali Amim. Qad sami'na al-qira'ah. Inna qad sami'na al-qira'ah, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan dari Rasulullah. Inni la ahfadzul Qur'an Qur'ana, sungguhnya aku menghafal surah-surah yang semisal mirip-mirip. Allati kana yaqra'u bihinna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa Rasul membacanya 18 surah. 18 surah minal Mufassal wa surataini min Ali Hamim, dan dua surah dari Alif Lam Mim Ham Alif Lam Mim. Ali Hamim, Hamim, saya maksudnya, barakallahu fikum. Al-Hamim artinya surah yang dimulai dengan Hamim. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Jarir an Musa ibn Abi Aisyah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bi qawlihi la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan engkau mempercepat lisanmu hanya karena pengen untuk engkau menghafalnya mengikuti Jibril. Qala kana Rasulullah idza nazala alaihi Jibril bil wahyi, dulunya di awal-awal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril membawa wahyu, wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafataihi, dan beliau pada saat itu senantiasa menggoyangkan bibirnya dan lisannya untuk mengikuti. Fa yastaddu alaihi wa kana yu'rafu minhu. Kesulitan Rasulullah dan ini ketahuan. Fanzalallahu al-ayat allati bila uqsimu biyaumil qiyamah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bil nafsil lawwamah alaya wa la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bih. Janganlah kau gerakkan lisanmu untuk segera mau menghafalnya. Inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang menjamin bahwa engkau akan menghafalnya. Engkau bisa membacanya. Barakallahu fikum. Aina alaina an najma'ahu fi sadrika wa qur'anah. Kami akan mengumpulkannya dalam hatimu, dalam dadamu, sehingga engkau bisa membacanya, mengingatnya. Faida karena Muhammad tabi Qur'an. Kalau kami sudah membacanya, yakni Jibril sudah membacanya, maka ikutilah. Faida anzalnahu fastami'. Barakallahu fikum. Faida qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala qara'nahu padahal Jibril yang menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena semuanya tetap dengan perintah. Baik. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum." Baik, walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kami yang dalam ayat ini adalah malaikat. Barakallahu fikum. Karena setelah dan sebelumnya pembicaraan tentang orang yang mati yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Kenapa Allah SWT mengatakan kami? Ya karena Allah yang memerintahkan malaikat. Barakallahu. Sama seperti ayat ini. Faidha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami sudah membacakannya kepada engkau, yang membacakannya siapa? Jibril yang membacakannya. Baik. Allah al-musta'an. Ini sebagian ayat-ayat yang dipakai oleh orang untuk membuat kekaburan. Barakallahu fikum. Bahwa Allah SWT ada di mana-mana. Faidah qara'nahu fattabi' Qur'ana, faidah anzalnahu fastami'. Kalau kami sudah turunkan, kami sudah bacakan, yakni sudah disampaikan kepada oleh Jibril, maka silakan engkau mendengarnya, mengikutinya. Summa inna 'alaina bayana, qala inna 'alaina an nubayyinahu bi lisanik. Kami akan menerangkannya kepada engkau melalui lisanmu. Qala wa kana idza atahu Jibril atraqa fa idza dhahaba arahu kama wa'adahu. Jadi begitu berikutnya, begitu Jibril membacakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menundukkan kepalanya. Atraqa. Baik. Tidak lagi mengikutinya. Begitu selesai dibacakan, langsung secara spontan Rasulullah SAW bisa membacanya. Biidnillahi tabaraka ta'ala, sesuai dengan janji yang Allah janjikan. Baik, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum. Terlalu bakuan, kurang dingin di sebelah. Barakallahu fikum. Suara terlalu kencang. Apa terlalu?